yang sekarang sering di obrolin yang maknya film, ada sebuah jenis intelektualitas, ada sebuah jenis apa nyebut identitas ya, ada sebuah jenis intelektualitas yang tidak nempel di makhluknya, kaya intelektualitas semut menata society-nya kan tidak nempel pada satu semut komandannya, tapi mereka secara naluriah, karena kita tidak paham proses yang ngomongnya secara naluriah melakukan itu semua. Nah, menurutku itu intelektual dari the source of creation itu sendiri itu. Ketika dia tidak menempel pada wadahnya, ada sebuah intelektual yang lebih besar. Dan itu hampir pasti bukan pada definisi kita yang terlihat seperti indera kan ini. Nah, aku biasanya memberi contoh orang naik motor. Decision kapan ngegas, kecepatannya seberapa, kapan ngerem, itu kan tergantung dia belajarnya apa namanya, belajarnya sama siapa, belajarnya seberapa lama, bapaknya pembalap sama bapaknya nggak pernah punya motor kan sangat berbeda di keputusan kapan ngegas, kapan ngerem. Itu keputusan itu intelektual sebutannya. Terus, tapi kemudian ada identitasnya juga di situ. Dia mau apa? Ngebut, ada personalitasnya. Dia mau ngegas, ngerim seperti apa, mau kecepatannya seberapa, kan tergantung motornya juga. Ada yang mau, kalau motornya Vespa, kamu mau keputusanmu ngebut seberapa, ya ada limitasi di situ. Tapi kamu mau motornya seperti apa, mau kendaraannya seperti apa, kan ikut peraturan undang-undang, di mana lampu merah berhenti untuk keselamatan semua orang. Ketika ada intelektualitas yang lebih tinggi yang namanya undang-undang, penataan semuanya jadi global, jadi terlihat tanpa pelakunya menyadari. Pokoknya kebiasaannya gitu, habitnya jadi kelihatan gitu. Pokoknya lampu merah berhenti, coba tanyain berapa yang ingat undang-undang nomor berapa ngelanggar lampu merah itu. Agak misalnya kelingan, taunya ada rule seperti itu. Itu kan source of creation, source apa? Intelektual yang lebih tinggi yang menata, tidak terletak pada para pelakunya, tapi lebih tinggi di atasnya. Dan menurutku itu berlaku pada alam semesta, jagat. Kaitannya dengan terbentuknya identitas manusia tadi itu seperti apa? Identitas proses evolusi misalnya, itu turunan dari itu semua. Proses evolusi kan intelektualnya menghasilkan begini banyak makhluk, pohon segini banyak, apa sih ini? Varian-varian anjing, kucing, dan manusia kulitnya segini banyak. Terus apa? Rule-nya sederhana. Mati hidup, siapa yang paling bisa adaptasi terhadap keadaan, hidupnya lebih lama, anaknya lebih banyak. Hanya rule yang sangat sederhana seperti itu. Rule-rule seperti itu kemudian punya turunan ke society. Kenapa society punya tendensi tertentu? Karena perilaku yang seperti itu membuat dia bisa bertahan lebih lama daripada society seperti itu. Sehingga karakteristiknya terbentuk seperti itu. Identitasnya ya otomatis ngikutin yang menurut bapaknya terbaik, menurut orang tuanya terbaik, akan dibentuk seperti itu. Walaupun seringkali pengetahuan yang bapak ajarkan kepada anaknya tidak berlaku untuk dia sendiri. Itu sering banget apa terjadi di tempat kita, ya di manusia. Makanya perlunya dia okay, aku menerima identitas, karena perlu untuk nyebrangi selat. WSD tan nggak punya identitas, jurwet. Kamu nggak tahu siapa dirimu, siapa bapakmu, agamamu, mau ditakoni segala macam, itu nggak bisa jawab. Masalahnya kan kemudian percaya bahwa itu fix, identitas itu seperti itu fix, nggak bisa berubah. Kemudian melewati pertumbuhan bahwa oh itu yang tak serap tok, karena makananku seperti itu sehingga aku punya keputusan seperti itu. Maka lahirlah kesadaran. Kesadaran kan sederhana, menghilangkan yang tidak disadari, ngono toh. Maka tumbuh kesadaran. Ketika dia menyadari semua akar dari identitasnya, perilakunya, ngopo akarnya dari sini semua, oke. Okay. Kemudian dia punya keputusan pasti bahwa ketika kapan dia memakai identitas, kapan tidak, bahayanya kuat terhadap identitasnya sendiri seperti apa, positifnya gimana, negatifnya gimana, itu jadi topeng, bukan jadi beban kemudian. Udah. Dia mundur lagi tuh, oh berdasarkan memori nih, aku dulu pernah diajari gini, sehingga aku percaya ini. bukan berarti terus kemudian dihilangkan kepercayaan terhadap identitasnya, tapi dia punya pandangan yang lebih objektif terhadap semua proses itu. Tapi ketika dia sudah di belakang, dia bisa, oh aku punya memori gini karena proses begini, dia mundur lagi ke belakang, udah lepas lu dari limitasi wadahnya. Dia tidak bisa mengasumsi, dia tidak bisa menggait identitas apapun kecuali identitas kreasi. Nah, di belakang itu semua yang ada cuma kreator. Itu yang memunculkan nanti kecerdasan kolektif itu. Ketika semua ikut pada peraturan itu, akan muncul kecerdasan kolektif. Yang berlaku adalah kecerdasan Tuhan itu tadi. Tapi ada satu teori sosial juga yang bilang bahwa ketika di sebuah peradaban atau zaman itu muncul peradaban apa kecerdasan kolektif di berbagai bangsa, itu tanda-tanda malah zaman itu mau berakhir. Kecerdasan kolektif selalu muncul ketika berkumpul, ada kumpulan manusia. Cuman karakteristik dari kecerdasan itu seperti apa, akan membawa kemana. Nah, yang bisa, nah wong setauku sing wong ampuh-ampuh itu bisa melihat 100 tahun lagi gini, 200 tahun lagi gini, itu karena dia melihat kecerdasan kolektifnya nih. Karena kelihatan perilakunya kayak gini nih secara kolektif, nanti peradaban melarinya ke sana nih pasti. 100 tahun lagi sejak sekarang Om Sabang melihatnya seperti apa? Orang ngerti ya. Aku tuh wong ampuh soalnya. Saya tuh mau mengatakan itu. Oke. Jadi kita tidak perlu apa ya? Karena proses apa tuh wacana politik yang belakangan muncul atau mungkin berapa tahun muncul, kita dibikin sensi juga terhadap kata identitas gitu. Mungkin kita perlu mewajarkan kembali, memproporsionalkan kembali pemahaman kita tentang identity itu. Bisa. Identitas ya seperti semua hal, kalau diletakkan pada tempat yang salah, digunakan yang tidak appropriate, efeknya justru merusak yang lain, ya jadi negatif. Tapi kalau tahu bahwa itu bagian dari perjalanan, ya harus dilalui, ya nggak masalah. Itu seperti semua hal yang lain. Kesadaran penuh atas potensi, semua potensi dari sebuah objeknya itu sendiri. Identitas, politik identitas. Ya iso apik, iso minus. Cantolan nilai plus atau minusnya itu kira-kira apa yang bisa kita pegang bahwa kapan misal identitas itu menjadi baik dan kapan dia menjadi tidak ini tidak. Pertanyaan apa? Kapan apa sesuatu objek bisa menjadi baik atau tidak? Kita harus menentukan tujuannya dulu kemana. Kalau dia mendekatkan ke tujuan berarti baik. Kalau dia menjauhkan dari tujuan berarti buruk untuk satu tujuan itu. Kalau untuk tujuan holistik semua kembali ke Tuhan, gak ono sing apik, gak ono sing elek. Semua proses pendewasaan diri. Negara hancur, manusia semakin punya katalis untuk menguatkan dirinya dan mendekatkan ke Tuhan. Apik-apik ae. Apa negara sangat baik sama makmur, orang jadi punya kesempatan untuk tidak lagi mikir perutnya tapi lebih mikir ke Tuhan iso. Gak tujuan holistik wis ra ono. Cuman jogetan semesta.